مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka kita mempelajari tentang dinul Islam ini. Kita belajar tentang agama ini, yang mana agama ini adalah berdasarkan ilmu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnahnya belum menyebutkan innamal ilm ma ja'a min qibali la wa rasulih. Sesungguhnya yang namanya ilmu adalah apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu adalah qaul Allah wa qaul Rasul. Maka siapa yang dia mau mempelajarinya, mempelajari ilmu tersebut, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Betapa banyak keutamaan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagi mereka hamba-hamba Allah yang mau belajar tentang ilmu agama ini, yang mereka senantiasa mengambil ilmu dari sumber Al-Qur'an dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita patut bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Karena kesempatan itu tidaklah didapatkan bagi semua orang. Kesempatan itu, kesempatan untuk seorang bisa thalabul ilmi, ini adalah merupakan orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan kesempatan dalam thalabul ilmi. Sehingga betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka lalai dari thalabul ilmi, mereka mengesampingkan untuk belajar ilmu agama, namun justru lebih bersemangat di dalam mendapatkan dunia. Mereka lebih bersemangat di dalam menumpuk-numpuk dunia, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Seorang tidaklah mungkin dia akan paham tentang agama ini kecuali dengan dia thalabul ilmi. dan tidaklah semua orang mendapatkan kesempatan talabul ilmi kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berkesempatan untuk talabul ilmi. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya sebagaimana dalam asma al-husna bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka demikian pula lah terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba yang telah banyak mendapatkan berbagai macam kenikmatan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lebih mendekat dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepadanya, senantiasa berdoa kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita, yaitu beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'ata fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sangat senang tatkala hamba-Nya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci dari para hamba-Nya yang mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah berfirman, "Nahnu ahniya wa antumul fuqara." Kami adalah makaya dan kalian adalah fuqara, yaitu orang-orang yang butuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tatkala hamba-Nya dia berdoa, tatkala hamba-Nya meminta, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan terhadap kalian." Ini Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, siapa saja yang meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Tentunya seorang di dalam berdoa, dia akan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala doanya terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Ada kalanya pula hamba itu berdoa, Allah Subhanahu wa taala menolak doa hamba tersebut karena sebab dia menjalankan perkara-perkara yang menjadikan doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, "Fa inni qarib," katakanlah bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Dan aku akan mengabulkan, akan menjawab doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan, "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku akan menjawab doanya orang yang berdoa. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menerima doanya seorang hamba tatkala dia berdoa kepadanya. Namun perlu kita mengetahuinya. Doa-doa yang kaya apa yang Allah Subhanahu wa taala ini akan mengabulkannya. Dan pula sebab-sebab doa itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita perlu mengetahuinya untuk kita bisa meninggalkannya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya pula telah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dari seorang hamba tatkala dia panjatkan di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Namun ada pula orang yang berdoa di waktu-waktu yang mustajab namun doanya tertolak karena sebab-sebab yang dia kerjakan sehingga menyebabkan doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan bahwa yang namanya doa ini juga adalah bagian dari ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sehingga orang-orang yang mereka enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru berakibat kejelekan yang akan dia dapat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, dalam ayat ini maknanya adalah berdoa kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk ke dalam jahannam, ke dalam jahannam dengan hina. Ya, karena sebab apa? Sebab mereka sombong, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang mereka tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Demikianlah keadaan orang-orang yang merasa dirinya mampu untuk berbuat segala sesuatu. Maka berbeda keadaannya dengan orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya mereka senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan bahwa dikabulkannya doa ini terkumpul padanya, haruslah terkumpul padanya beberapa syarat. Ketika beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, di sini Allah Subhanahu wa taala astajib lakum berfirman akan aku kabulkan kepada kalian. Bahwa al astajib lakum yaitu wal istijabah fi du'il ibadah hiya qabuluha, yaitu astajib lakum yaitu istijabah dalam doa adalah diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah terkumpul padanya untuk bisa dijabai doa kita adalah ada beberapa syarat. Disebutkan bahwa syarat yang pertama adalah al-ikhlas, adalah ikhlas. Yaitu engkau mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala doa engkau, la tusyriku bi syai'a, yaitu engkau tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun, ya, la ta'budu ria'an wala sum'ah, dan tidaklah engkau berdoa kepadanya dengan ria ataupun sum'ah, yaitu supaya diperdengarkan doa kita kepada manusia, ya, ini jauh dari kesyirikan. Artinya benar-benar doa kita, ya, adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah. Tatkala ibadah itu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala disekutukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa kita. Jadi yang pertama adalah ikhlas, dan ini adalah syarat semua ibadah. Bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ibadah itu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna du'a la udwanun fi. Fa in kana fi udwan fa innallaha la yaqbaluhu walau minal abbi libnihi aw minal ummi libnihi. Idza kana fi udwanun. Yang kedua adalah agar doa itu adalah doa yang tidak ada permusuhan di dalamnya. Seandainya di dalam doa itu ada udwan, ada permusuhan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, walaupun doa itu dari seorang bapak kepada anaknya atau seorang ibu kepada anaknya. Padahal di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan salatsu da'watin mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid liwaladiha. Ada tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan tentang kemustajabannya. Di antaranya salah satunya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Matatkala orang tua mendoakan terhadap anaknya dengan doa-doa kejelekan, dengan doa-doa yang di dalamnya ada udwan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan di dalam ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, dengan merendah dan rasa takut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka termasuk di dalamnya udwan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai doanya seorang yang dia di dalamnya berlebihan, di dalamnya ada permusuhan. Demikian pula doa yang termasuk padanya yang tidak memungkinkan, yang tidak mungkin secara syar'i, ya, itu juga tidak akan diterima, ya. Beliau contohkan seperti seorang berdoa, Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Ini juga termasuk minal mu'tadin, berlebihan, melampaui batas yang tidak mungkin seorang itu akan menjadi nabi ataupun rasul, ya, karena telah ditutup dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Demikian pula sekalipun dia adalah seorang yang dizolimi, seorang yang dizolimi, yang orang yang dizolimi juga termasuk dari tiga doa yang dikabulkan adalah dakwatul mazlum, adalah doanya orang yang terzolimi. Demikian pula tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau menasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal di akhir sabda beliau, wattaqi dakwatul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzolimi, karena sungguhnya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab, ya, itu akan dikabulkan. Namun tatkala doanya orang yang mazlum ini di dalamnya ada doa yang udwan tadi, yaitu ataupun di dalamnya ada dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak mengabulkannya. Sebagaimana tatkala seorang dia berdoa, ya, seorang wanita yang berdoa, beliau sebutkan, walau da'atil mar'atu 'ala ibniha li'annahu yuhibbu zawjatahu fa innahu la yuqbal. Seperti seorang wanita yang dia berdoa, dia berdoa karena dia menyukai, ya, terhadap suami dari anak perempuannya. Atau demikian juga seorang yang berdoa di dalamnya ada suatu yang haram, li'annahu minal mu'tadin, termasuk berlebihan, ya, ini yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam doa, ya, atau dalam lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa yang dalam di dalamnya untuk memutus tali silaturahmi, yang di dalamnya ada unsur dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ayyadullah ta'ala wa huwa mukin bil ijabah, adalah berdoa kepada Allah dan dia yakin, ya, bahwa doanya itu bil ijabah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berdoa kemudian muncul pada diri kita keraguan-raguan akan diterima doa tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Tapi kita berdoa, kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengabulkannya. Tidak kemudian kita ragu, ya. Ada sebagian orang dia berdoa tetapi dia ragu, ini doanya diterima oleh Allah atau tidak, ya. Kita mukinun, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa kita. Kemudian termasuk syarat yang keempat kata beliau adalah ijtinabul haram, menjauhi perkara-perkara yang haram, yaitu agar seorang dia tidak memakan makanan yang haram, baik itu makan uang riba, memakan dari hasil menipu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha tayyibun la yakbalu ila tayyiban, sesungguhnya Allah maha tayyib, dan tidak menerima kecuali yang thayyib atau yang baik-baik. Fa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah telah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian beribadah. Kemudian beliau menyebutkan tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Beliau menyebutkan seorang yang panjang perjalanannya, safarnya. As'atha akhbara yamudu yadahu ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa ana ustajabu lidzalik. Kemudian beliau menyebutkan seorang yang panjang perjalanannya, yang as'atha, yaitu rambutnya berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit, dia mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, sementara makanannya adalah yang makanannya haram, pakaiannya dari perkara yang haram, dan hidup dengan barang-barang yang haram, maka bagaimana dikabulkannya doa tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Ya, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah matayib. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik, baik dalam amalan, ya. Thayyib dalam amalan, thayyib dalam ucapan, yaitu amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terpenuhi syarat ikhlas, kemudian mutaba'ah, kemudian juga ucapan-ucapan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang baik-baik, ya, doa yang baik-baik, kemudian juga ucapan-ucapan yang nasihat dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Para rasul diperintahkan untuk makan yang thayyib, itu halalan thayyiban, dan diperintahkan untuk mereka para rasul wa'malu shaliha, beramal soleh. Demikian pula Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk makan makanan yang thayyiban, yaitu halalan, ya, bukan makan makanan yang haram. Syaikhul Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Arbainawiyyah menyebutkan bahwa makanan yang haram itu haram li dzatihi wa haram li kasbihi. Haram zatnya makanannya ataupun haram cara mendapatkannya. Sebagaimana makanannya haram, ya, telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, khurimat alaikumul maytata waddama walahmalin zir wa ma'uhila lihorillah. Di antara sebutkan makanan yang haram adalah maytah, bangkai, ya. Makanan yang haram itu adalah bangkai, semua bangkai kecuali bangkai yang diperbolehkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, ya. Wadam itu darah, adamul masfuh, darah yang mengalir. Kalau orang sekarang mengatakan apa namanya didih gitu, ya, darah yang ketika menyembelih sapi atau kambing kemudian di apa namanya ditampung, kemudian dimasak, ya. Kalau orang desa namanya marus, ya, itu darah haram. Walah melinzir, kemudian juga daging babi, ini juga haram. Kemudian hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, seperti untuk sedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung dan yang lainnya, ya, yang mereka mestilikan sedekah gitu ya, sebenarnya bukan sedekah, ya, yang mereka sembelih hewan untuk tujuan-tujuan selain Allah, maka ini diharamkan. Maka itu pun haram lidzatihi, makanan man itu haram, makanan itu sendiri. Ya, darah jelas haram, babi haram, ya. Kemudian bangkai itu juga haram. Itu lidzatihi. Di sana ada haram likasbihi, haram dalam cara mendapatkannya. Ya, hukum asalnya barang itu adalah halal untuk dimakan. Tetapi karena cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, maka itu pun haram untuk dimakan. Seorang dia ingin makan ayam, ayam itu halal, tetapi cara mendapatkannya dengan mencuri, ya, atau menipu sehingga dia dapat ayam, ya, sehingga itu adalah haram likasbihi, haram cara mendapatkannya, maka itu pun haram, ya, untuk dimakan. Atau mungkin dengan cara jual beli, tatkala terpenuhi syarat, tatkala jual beli, orang paham, semuanya paham kalau orang jual beli itu diperbolehkan, ya. Tetapi kalau yang dijual belikan itu barang yang haram, walaupun kita mendapatkannya dengan cara membeli, ya, maka barang itu pun haram untuk dimakan, ya. Kita ataupun sebagian orang ada yang menyatakan, lalu saya beli, nah, karena berdalih dengan hukum jual beli, tetapi mereka tidak paham hukum jual beli secara keseluruhannya, karena di sana dibahas bahwa hukum jual beli yang sah diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang halal. Walaupun cara mendapat barang suatu barang yang barang haram, walaupun dia mendapatkannya dengan cara membeli, maka tetap itu adalah barang yang haram, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan untuk halalan thayyiban, makannya halal dan baik adalah baik bagi jasadnya, tidak memudaratkan bagi jasadnya, ya. Maka beliau menyebutkan tentang keadaan orang yang safar, bahwa orang safar ini adalah termasuk waktu dikabulkannya doa seorang hamba. Salatu da'watin mustajabat lasaka fihinna, ada tiga doa yang terkabulkan doanya, tidak diragukan, yaitu da'watul walid liwaladiha, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Di antaranya adalah doanya orang yang safar, ya. Orang yang safar ini adalah waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini adalah terpenuhinya pada diri seorang doa yang makbul. Di sana sebutkan yutilus safar adalah orang yang bepergian jauh. Kemudian sebutkan dua, dia dalam keadaan lusuh rambut dan pakaiannya penuh debu, ya, karena hanya orang safar rambutnya pakaiannya itu lusuh penuh debu, dan itu juga termasuk keadaan seorang itu dikabulkan doa. Sehingga di dalam salat istisqa, salat untuk meminta hujan, ini bukan kita memakai pakaian yang terbaik, ya, tetapi pakaian yang memang keadaannya adalah pakaian yang kalau kita katakan pakaian yang bukan pakaian yang bagus. Kemudian terpenuhi pula yamudu yadah, dia menengadahkan tangannya. Ini juga adab dalam berdoa, di mana dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a ilayya yadayhi ayaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah disebutkan hayyun karim, ya, maha malu dan maha mulia. Dan Allah malu tatkala hambanya dia menengadahkan tangannya, kedua tangannya kepadanya, dia kembali dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Allah itu malu. Di sini terpenuhi, ya, cara apa adab seorang berdoa untuk dikabulkannya doa adalah dia menengadahkan tangannya. Kemudian orang ini juga yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ini juga termasuk menggunakan wasilah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna, ya, atau ya Rabbi atau yang lainnya tersebutkan. Ini terpenuhi keadaan adab-adab dia seorang hamba berdoa. Safar, keadaan yang lusuh, ya, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya, kemudian dia berwasilah dengan Arab, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Ini adalah adab-adab dalam berdoa. Namun ternyata makanannya adalah haram. Siapa makanannya haram, ini akan mempengaruhi ibadah seorang. Pakaiannya haram, dan hidup di sekeliling dengan barang-barang yang haram, bagaimana akan dikabulkan? Ya, di sini ada dua poin. Di antaranya adalah poin doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada waktu-waktu yang waktu dan adab yang tepat, yaitu safar, keadaan yang lusuh, kemudian menengadahkan berwasilah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian ternyata disebutkan bahwa yang akan menyebabkan doanya tertolak karena makanannya makanan yang haram, minumannya atau pakaiannya pakaian yang haram, ya, sehingga doa itu tertolak. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Sehingga ikhwani fillah jazakumullah, maka makanan ini berpengaruh terhadap ibadah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Thayyibat tadi adalah halal. Makanan di antara adalah makanan yang halal. Ketika seorang dia makan makanan yang haram, ada ulama yang menyebutkan bisa berpengaruh kepada ibadah dia dan jasad dia. Makanan yang haram itu bisa menimbulkan kerusakan pada jasad seorang, ya. Sehingga orang yang makan yang haram, dia akan mendapatkan bisa berbagai macam penyakit yang dia derita karena sebab dia makanan-makanan yang haram, ya. Sehingga dalam hal ini makanan yang kita makan pun harus kita selektif, ya. Harus kita selektif di dalam memakannya karena akan berpengaruh terhadap ibadah kita, ya itu akan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala ini akan mengabulkan ya doanya seorang muslim. Doanya seorang muslim ini pasti akan dikabulkan, hanya saja berbeda keadaan-keadaannya. Ada yang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Ada yang doa itu sebagai simpanan pahala dia di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian juga Al-Hakim, dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bidakwatin illa atahu Allahu iyyaha. Tidaklah di atas bumi ini ada seorang muslim, dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali Allah akan datangkan kepadanya. Aw sarafa anhu minas-su'i mithlaha. Atau yang kedua, atau dia dipalingkan dari kejelekan yang semisalnya. Ini keadaan doa yang pertama tadi, Allah berikan datangan kepada apa yang kepadanya apa yang dia inginkan. Atau yang kedua, Allah palingkan dia dari kejelekan yang semisalnya dengan syarat malam yad'u bi ithmin au qati'ati rahm, selama doa itu bukan untuk perbuatan dosa atau untuk memutus silaturahmi. Ya, ini disebut dalam hadis ini syarat, bukan doa yang di dalamnya ada dosa ataupun memutus tali silaturahmi. Kemudian di dalam riwayat yang lain, itu riwayat Hakim dari riwayat Abu Sa'id, wa zada fihi aw yudahhiru lahu minal ajri mithlaha, atau disimpan baginya dari pahala yang semisalnya. Ya, ini disebutkan bahwa doanya seorang muslim ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan, yang pertama bisa keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan datangkan kepada apa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Allah juga palingkan dia dari kejelekan yang semisalnya. Kejelekan yang semisalnya. Atau mungkin juga itu disimpan sebagai pahala kelak di hari akhir. Ya, sehingga itulah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba tatkala terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Hanya saja dalam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang muslim tadi, ya, disebutkan illa tahullahu iyyahu aw sarafa anhu minas-su'i mithlaha aw yudahhiru lahu minal ajri mithlaha. Ya, sehingga kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita. Dan termasuk doa itu akan tidak akan dikabulkan tatkala seorang dia tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." akan dikabulkan kepada salah seorang di antara kalian doanya selama dia tidak ya'jal. Yaqulu. Apa itu ya'jal? Yaqulu qad da'utu rabbi wa lam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi tidak dikabulkan untukku. Nah, muttafaqun alaih dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya dia berdoa, kemudian dia menyatakan bahwa doa saya kok tidak terkabulkan. Atau dalam mereka yang jelaskan, termasuk dari yang sebab tidak dikabulkannya doa, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu istajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmi ma lam yastajil. Itu terus menerus doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama bukan doa dengan dosa atau doa untuk memutus tali silaturahmi, dan selama dia itu tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, mal istijal? Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu istijal? Bagaimana yang dimaksud dengan doa yang tergesa-gesa? Qala, beliau bersabda, yaqulu, yaitu seorang yang berdoa, qad da'utu wa qad da'utu falam ara ayastajibu li. Yaitu dia menyatakan, aku sungguh telah berdoa, tetapi aku tidak melihat dikabulkan untukku. Nah, jadi dia berdoa, ya, menyatakan demikian, tapi Allah enggak mengabulkan. Itu namanya istijal. Justru itulah yang menjadikan sebab doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terus kita bersabar, ya, kita berdoa dengan kesabaran, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berdoa, jangan kita merasa lah saya sudah berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Justru itulah yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sehingga disebutkan dalam hadis tadi bahwa doa itu akan diterima selama doa itu bukan memutus silaturahmi, tidak tergesa-gesa, malam yadu bismin, tidak berdoa untuk perbuatan dosa. Ya, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dari sisi diri kita, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, juga menghindari dari perkara-perkara yang haram, ya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentunya di sana pula ada waktu atau keadaan-keadaan yang mustajab, yang dikabulkannya doa. Di antaranya adalah di antara azan dan iqamah, disebutkan dalam hadis dari Anas, la yuradu doa bainal adzani wal iqamah, tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Berarti di antara azan dan iqamah ini adalah waktu makbul, waktu yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak berdoa, ya. Kemudian di antaranya waktu yang makbul pula adalah sepertiga malam terakhir. Innallaha yanzilu ila sami dunya fi thulutsil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, man yad'uni astajib lahu. Siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Ya. Kemudian tadi adalah doa tatkala safar, bepergian. Bepergian ini pun bukan dalam rangka perkara yang haram, ya. Bukan bepergian untuk berbuat kesyirikan, ya. Karena kesyirikan terkadang orang itu butuh bepergian, karena tempat yang dituju untuk berbuat syirik itu jauh, ya. Maka safar yang dia melakukan perjalanan itu adalah safar yang haram, maka ini pun tidak menjadi sebab dikabulkannya doa. Kemudian di antaranya adalah waktu yang sebentar di hari Jumat. Ada yang berpendapat di antara khutbah, dua khutbah. Ada yang berpendapat adalah di waktu setelah asar, ya. Kemudian juga termasuk waktu yang makbul adalah di akhir sholat sebelum salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal di dalam riwayat yang sahih, ya Mu'adz inni uhibbuka la tada'anna antakula fi kulli dubri salatin antakula Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepadamu, janganlah engkau sekali-kali tinggalkan, ya, jangan engkau sekali-kali tinggalkan, ya, fi dubri salah, yaitu akhir salat sebelum salam, antakula agar engkau mengucapkan Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, dan tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku supaya memperbaiki ibadahku. Ini termasuk doa yang mabul, sehingga beliau di waktu yang mabul, sehingga beliau menasihatkan kepada Mu'adz untuk jangan sampai engkau tinggalkan, la tada'anna, ya. Ini pakai nun taukid, itu untuk sekali-kali jangan engkau tinggalkan untuk mengucapkan doa ini. Ini sepertiga malam terakhir. Kemudian juga di antara tatkala seorang berpuasa sampai menjelang bukanya, ya, ini juga termasuk waktu yang makbul. Demikian pula tatkala seorang wukuf di Arafah, ya, ini juga waktu yang makbul untuk berdoa. Dari beberapa waktu yang dikabulkannya doa, mungkin yang sering ataupun yang setiap hari kita dapati, ya, yaitu antara azan dan iqamah, ya, kita dalam sehari lima kali, ya, kita mengerjakan sholat wajib, maka di antara azan dan iqamah itulah waktu yang terus kita dapati, ya, untuk kita banyak berdoa, atau buka sepertiga malam terakhir yang kita juga dapati, ya, sepertiga malam terakhir kita banyak berdoa. Kemudian juga kita sebagai orang tua tentunya mendoakan kepada anak-anak kita dan kebaikan. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan. Disebutkan mana menyejukkan pandangan adalah, para ulama menyebutkan adalah anak-anak dan pasangan-pasangan hidup yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyejukkan pandangan, yaitu seorang yang bertauhid, seorang yang dia senantiasa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qurrata ayun yang akan menyejukkan pandangan. Maka sebaliknya, seorang yang gampangannya bahasa kita nyepeti pandangan gitu ya, adalah pasangan hidup atau anak-anak yang berbuat kemaksiatan, ya, berbuat dosa, ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan kepada kita pasangan, yaitu istri yang salehah, kemudian anak-anak yang qurrata ayun, yang saleh dan salehah. Kita sebagai orang tua termasuk adalah doa yang dikabulkan terhadap anak-anak kita, ya, yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak-banyaklah berdoa kebaikan untuk anak-anak kita, karena kita punya kesempatan, ya. Doa yang mustajabah adalah doa orang tua kepada anaknya. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikian pula banyak waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis, ya. Di antaranya beberapa yang kami sampaikan, kemudian juga kita juga memenuhi adab-adab dalam berdoa tadi, ya, yaitu dengan kita mengangkat kedua tangan kita, ya. Dalam kita berdoa kita mengangkat kedua tangan kita, atau dengan isyarah, ya, seperti seorang khatib ketika berkhutbah dia berdoa dengan menunjukkan, mengangkat jari telunjuknya. Ini juga termasuk adab, ya, dalam berdoa. Kemudian termasuk adab dalam berdoa, ini kita awali doa kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang yang berdoa. Dia berdoa tidak memuji Allah. Dia berdoa tanpa bersolawat. Maka beliau menyatakan, ajilah hadza. Ini adalah ketergesa-gesaan. Maka jika engkau berdoa, maka hamidallah, engkau puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau bersolawat kepadaku. Setelah bersolawat barulah engkau berdoa apa yang engkau minta. Ini termasuk juga adab dalam berdoa, ya, adalah diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali doa-doa yang memang telah ditentukan, ya, kita mau tidur, kita berdoa. Nah, doa mau tidur kita semua hafal. Di sana tidak disebutkan, ya, tahmid atau selawat. Atau doa kita masuk keluar WC, ya, ghufranaka atau yang lainnya. Maka di sini perlu diketahui juga bahwa namanya doa itu adalah ibadah. Ketika ibadah itu adalah tauqifiyah, suatu ketentuan, ya. Kapan doa kita tanpa mengawali tahmid dan salawat, dan kapan doa yang harus kita mengawali dengan tahmid dan salawat, ya. Demikian pula ada doa yang di sana seorang tidak perlu mengatangannya, ya. Ada doa yang memang adabnya dengan mengangkat kedua tangannya, maka itu pun sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kapan seorang berdoa dengan jari telunjuknya, ya. Jangan kemudian kita tahu, oh, termasuk adab mengangkat telunjuk, kita berdoa sendiri dengan mengajari telunjuk, ya, padahal kita bukan sedang berkhutbah dari Jumat, ya. Demikian pula doa seorang khatib, ya, yang ini sudah salah kaprah. Kalau orang jam menyatakan salah kaprah, salah, tapi sudah umum, ya. Ketika khatib berkhutbah, ya, di akhir khutbahnya dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, padahal adabnya adalah dengan mengangkat jari telunjuknya. Nah, ini adalah yang keliru, Ya, sehingga penempatan kapan doa dia dengan mengangkat jari telunjuknya, syaratnya kapan seorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, dan kapan seorang berdoa tanpa mengangkat kedua tangannya. Ini ada ketentuannya masing-masing. Ya. Sehingga demikianlah untuk kita bisa mengetahui adab-adab dalam berdoa, dan ini termasuk dari bagian dari ilmu. Ya. Maka sepantasnya lah untuk kita senantiasa bersemangat dalam belajar, ya, thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi itu akan membimbing kita untuk kita menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mengetahui, ya, syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa belajar seorang tidak akan mengetahui. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukanlah ilmu itu akan datang kepada kita, ya, tapi kita mendatangi ilmu, kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, itulah yang adab dalam seorang mencari ilmu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai tazkir baik kita untuk kita bisa mengetahui tentang adab dalam berdoa, syarat-syarat diterimanya doa, dan penyebab-penyebab tertolaknya doa. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.